Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Islam sebagai agama yang terakhir kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu fungsinya merubah, menghapus dan menggantikan syariat-syariat sebelumnya. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh sendi dan tata kehidupan manusia dari lingkup yang paling kecil, personal dan individualnya. Kemudian juga interaksi antar sesama yang dimulai dari lingkup keluarga, hidup bertetangga dan bermasyarakat, bernegara, bahkan sampai tingkat dunia. Inilah keyakinan kita yang tidak boleh goyah. Islam adalah agama yang sempurna. Dan pada prakteknya, penilaian seseorang pertama kali akan dilihat dari bentuk lahiriah, pengamatan luar. Ini pada prakteknya. Mungkin banyak di antara kita yang telah merasakannya. Seseorang itu dinilai baik justru dilihat dari tingkah laku dan watak sehari-harinya yang nampak. Sebagaimana orang yang jahat dan buruk itu disebut jahat dan buruk oleh banyak pihak dan dari berbagai sudut pandang, karena orang tersebut memiliki akhlak dan perilaku yang tidak baik, yang itu nampak sekali dari kehidupannya. Nah, seseorang tidak akan dinilai sampai pada batas dan ujung yang terdalam dari kepribadiannya. Hal itu hanyalah akan terjadi ketika interaksi itu semakin kuat. Saya akan menggambarkan ketika kita memiliki seorang tetangga yang baru saja pindah rumah baru di sebelah rumah kita. Secara manusiawi, dan itu adalah fitrah kita, penilaian kepada tetangga tersebut, tetangga kita baik, tetangga kita buruk, itu justru kita nilai dari poin-poin zahirnya. Kan begitu. Baru pertama kali masuk, lengkap dengan barang-barang dan perlengkapannya. Nah, ternyata kita baru keluar dari rumah, orang tersebut sudah menyapa. Selamat pagi, Pak. Atau dia ucapkan salam, assalamualaikum, Pak. Sudah satu poin, kayaknya orang ini baik. Kan, satu poin. Kemudian di malam hari ketika kita pulang dari kerja misalnya, di rumah, santai dengan keluarga, tetangga kita datang ketuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Oh iya, masuk. Silakan masuk. Ternyata dia datang untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf, Pak. Saya orang baru. Rumah di sebelah adalah rumah saya. Sehingga saya sekarang menjadi tetangga Bapak. Memperkenalkan diri. Nama saya Bejo bin Santoso. Yang ada namanya Bejo, jangan tersinggung. Nama saya Bejo bin Santoso. Saya kerja di perusahaan ini. Istri saya asal dari ini. Kami punya anak dua. Sekarang sekolah di sini. Dia perkenalkan dirinya. Maka kan kita sebagai tuan rumah juga menyambut. Alhamdulillah saya kembali. Kita juga memperkenalkan diri. Pamit pulang. Kita sudah punya poin dua. Bahkan poin kedua ini poin yang besar. Orang ini baik. Tanpa kita ketahui orang ini ahlul bid'ah atau ahlu sunnah. Kan begitu. Orang ini latar belakang pemahaman agamanya seperti apa. Kita belum bisa melacak. Orang ini adalah orang punya pemahaman liberal yang mengatakan semua agama itu sama, ataukah orang ini memang orang yang latar belakangnya cinta kepada agama? Kita juga tidak melihat orang ini sholat apa tidak. Itu nanti penilaian yang terakhir. Tetapi penilaian kita itu dan manusiawi, sangat fitrah sekali. Kita menilai seseorang itu dari bentuk lahirnya, kan begitu. Tapi berbeda halnya misalnya ada tetangga baru sebelah kiri. Nah, dalam beberapa kondisi yang sama tadi, dia tidak menunjukkan hal-hal yang ditunjukkan tetangga kita yang sebelah kanan. Ketemu pertama kali, cuek, tidak menegur, tidak menyapa, sudah sampai sekian lama tidak memperkenalkan diri, meskipun tidak ada keharusan memperkenalkan diri. Atau bahkan kitalah yang mungkin perlu mengenalkan diri, bertanya. Tetapi tetangga kita sama sekali tidak menunjukkan secara zahir, secara fisik dan lahiriah, bahwa dia memiliki itikad yang baik. Maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan, oh tetangga kita ternyata tidak sebaik tetangga kita yang kemarin. Meskipun tidak secara langsung kita katakan tetangga kita jahat, tetapi kita sudah bisa membandingkan tetangga kita yang sebelah kiri ternyata tidak sebaik tetangga kita yang sebelah kanan. Bisa dipahami penjelasan saya ini? Nah, itu gambaran secara umum. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara lebih khusus lagi, lebih mendalam tentang keadaan kita sebagai sekelompok orang, katakanlah begitu, sekelompok orang yang sedang dan terus berusaha untuk mencari jalan kebenaran itu seperti apa. Nah, karena tidak sepenuhnya kebenaran itu telah kita ketahui. Ilmu itu sangat luas. Bentuk-bentuk al-haq dan kebenaran pun demikian. Meskipun alhamdulillah kita telah sepakat bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran itu adalah jalan yang diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama. Itu kita sepakati. Tetapi detailnya, perincian dari jalan kebenaran itu belum tentu kita ketahui semua. Sekarang kan kita sedang berusaha terus untuk mengenali lebih jauh, lebih dekat tentang bentuk-bentuk kebenaran. Doa kita di dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Para ulama memberikan makna ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, dengan dua makna. Yang pertama, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Makna yang kedua, ya Allah, berikanlah untuk kami keteguhan, istiqomah, kesabaran untuk tetap terus di atas jalan kebenaran ini. Bisa dibedakan antara makna yang pertama dan makna yang kedua. Dan kedua makna ini tercakup di dalam firman-Nya ihdinas shiratal mustaqim. Nah, sekarang kita berbicara tentang kita sekelompok orang yang tetap terus ingin berusaha memperdalam tentang pemahamannya terhadap Islam, bertafaqquh fi dinillahi azza wajal. Pada prakteknya, seluruh mata yang memandang kita akan memberikan penilaian kepada kita berdasarkan bentuk-bentuk zahir yang kita tampakkan. Itu pasti. Sama dengan contoh umum yang saya sebutkan di paragraf pertama tadi. Pada paragraf pertama tadi. Seperti itu juga kita. Saya berikan contoh. Seorang akhwat atau kaumahat yang sudah memiliki ketetapan hati menggunakan hijab. Menggunakan cadar, hijab yang syar'i misalnya. Keluarga dia, tetangga dan masyarakatnya. Tetangga dan masyarakatnya. Akan menilai pertama kali aneh. Kan begitu. Aneh. Ini melawan arus ketika sebagian besar kaum wanita berlomba-lomba untuk menampilkan kecantikan dan keindahan tubuhnya, bahkan dengan berbagai cara dan upaya. Mengapa wanita ini justru menggunakan hijab, menggunakan pakaian yang berwarna gelap, padahal kondisi sekarang cuaca sedang panas dan seterusnya. Itu aneh. Wajar ketika seorang akhwat ummahat mendapatkan penilaian seperti ini, jangan ditanggapi terlalu mendalam. Jangan ditanggapi, wah saya dimusuhi, saya dibenci, saya dikucilkan. Itu masih penilaian yang pertama. Penilaian ini akan bisa berubah ketika kita bisa menampilkan dan menunjukkan bahwa kita juga orang-orang yang bisa berakhlak dan perilaku yang baik. Akan berbeda halnya antara dua orang akhwat yang sama-sama berhijab. Yang satu betul-betul menutup diri. Sementara yang kedua berusaha semaksimal mungkin untuk bergaul dalam batasan-batasan yang wajar sesuai ketetapan syar'i. Nah, ketika misalnya ada seorang ummahat, seorang ibu, atau katakan seorang akhwat yang belum menikah menggunakan cadar. Tetapi subhanallah, begitu giatnya dia dalam kegiatan bermasyarakat. Karena tidak semua kegiatan bermasyarakat itu melanggar syariat. Tidak semua kegiatan di dalam bermasyarakat itu melanggar syariat. Ada tetangga, seorang ibu baru saja melahirkan. Beberapa hari dirawat di rumah sakit, mungkin 7-8 hari kemudian sudah diizinkan pulang ke rumah. Maka sang akhwat dan ummahat ini datang menjenguk. Membawakan bingkisan hadiah. Ini kan kegiatan bermasyarakat, interaksi sosial yang tidak melanggar syar'i, bahkan diperintahkan di dalam syariat Islam. Dia datang menjenguk, masya Allah. Bahkan dia usahakan untuk menggendong meskipun sebentar di depan ibunya, masya Allah. Anaknya lucu bu, kan gitu. Ini sentuhannya sangat sangat terasa sekali di dalam penilaian orang. Meskipun kita beramal dan beribadah bukan dengan tujuan mencari penilaian dari orang, tetapi kita berpikir sedang berdakwah. Kita sedang ingin mengenalkan bahwa wanita Islam itu begini. Wanita yang teguh berhijab itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Kalau badannya tertutup, berarti sifat-sifatnya juga tertutup. Tidak digendong, masya Allah bu, bayinya lucu. Sebentar kan gitu, letakkan lagi. Ya mudah-mudahan cepat sembuh, segala macam. Mudah-mudahan anaknya jadi anak yang salehah. Kalau anaknya perempuan, kalau anaknya laki-laki, dia katakan semoga menjadi anak yang saleh bu. Mudah-mudahan besok kalau dia besar, bisa membantu berbakti kepada orang tuanya. Ini kata-kata yang sungguh luar biasa sekali. Yang mungkin oleh orang awam sekalipun tidak dilakukan. Tapi ketika kita bisa mendidik istri kita, putri kita, keluarga kita yang akhwat dan ummahat untuk melakukan hal yang seperti ini, sungguh luar biasa. Atau misalnya ada anak di dalam lingkungan kita yang sakit, anak tetangga masih kecil misalnya, atau seorang ibu-ibu dalam lingkungan RT tersebut sakit, dijenguk, didoakan, dan seterusnya. Ada orang punya gawe misalnya, punya gawe yang misalnya akikah. Akikah bagian dari syariat Islam. Nah, setelah anaknya tadi lahir buat akikah, akhwat ini masya Allah di dapur, yang lainnya mungkin tidak pakai jilbab, roknya selutut. Misalnya kan begitu, roknya selutut. Tetapi dia kelihatan berbeda, pakai item-item cuci piring. Karena lingkungannya lingkungan ibu-ibu. Mungkin dia bisa melepas kaos tangannya. Kan? Karena sekali lagi, lingkungan di dapur adalah lingkungan ibu-ibu, kaum wanita. Dia cuci piring, betul-betul giat. Kata orang Jawa, perigel begitu ya. Wah, luar biasa. Ini akan memecah dan memutus anggapan bahwa ahlu sunnah, bahwa salafi itu orang yang tertutup. Apa namanya, inklusif, tidak bisa bergaul, dan seterusnya. Bisa dipahami? Demikian juga kita yang kaum bapak-bapak, anak-anak muda yang belum menikah juga. Orang akan menilai kita bukan dari awal kali, bukan dari apa yang kita yakini sebagai akidah. Orang tidak akan menilai pertama kali, bukan melihat dan ingin melongok isi hati kita, manhaj kita itu apa. Tidak seperti itu. Ingin dilihat dibuka dadanya, wah, jenengan manhajnya apa mas? Salafi, bukan. Tapi penilaian itu yang pertama kali dari tingkah laku kita. Ketika kita datang ke masjid, misalnya, berbarengan dengan tetangga yang lain, kitalah yang pertama kali menyapa, assalamualaikum pak, gimana kabarnya, sambil berjalan beriringan ke masjid. Atau misalnya kita keluar dari rumah, sementara tetangga kita dari gang yang lain, juga sama-sama ingin ke masjid. Kita tunggu sejenak, hanya beberapa detik. Tidak kemudian kita egois langsung berangkat saja, salahnya sendiri terlambat. Bukan. Kita, oh ada tetangga, juga sama-sama ingin ke masjid. Nah, kita tunggu sebentar sampai dia keluar dari gangnya, baru assalamualaikum. Pak, gimana kabarnya? Jalan sama-sama. Nah, demikian juga kegiatan di dalam bermasyarakat dan seterusnya. Maka, sekali lagi penilaian orang itu, awal kali ya, kita tidak berbicara sampai pada akhir batas, tetapi awal mula penilaian itu dilihat dari tingkah laku dan akhlak. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanyalah ilustrasi, gambaran singkat tentang latar belakang. Mengapa dalam kajian kali ini yang diangkat adalah sisi-sisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian diwariskan secara berantai dalam sebuah silsilah yang kuat, turun dan diterapkan oleh para sahabat, turun dan diwujudkan oleh tabi'in, seterusnya oleh para ulama salaf kita. Nah, wallahu alam bisawab. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya apabila kita berbicara dan membahas tentang akhlak ulama salaf, maka tentu kita akan berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menurunkan ilmu tentang akhlak-akhlak tersebut kepada umatnya dan telah diwujudkan oleh para ulama salaf kita. Pembahasan ini sangat penting sekali. Pembahasan ini sangat penting sekali. Selain memberikan takdir atau pengaruh kepada diri kita, tetapi pembahasan ini juga akan memberikan pengaruh kepada nilai-nilai dakwah yang ingin kita sebarkan. Satu hal yang sangat menyedihkan, apabila tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari, sangat menyedihkan sekali. Ketika sebagian kalangan menilai dan memberikan citra yang buruk kepada dakwah salafiyah, kepada dakwah ahlu sunnati wal jamaah, karena sikap-sikap akhlak dari masing-masing kita, menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan. Ketika ada sebuah keluarga besar, keluarga yang terpandang, ternyata bisa dikatakan hampir semua anggota dari keluarga terpandang ini berkeyakinan bahwa orang-orang yang ngaji salaf itu identik dengan kotor dan kumuh. Ini menyedihkan sekali. Baru kita berbicara dalam satu lingkup keluarga yang belum masyarakat secara umum. Wong salafi ini reget-reget. Kok bisa ini semua kan gitu. Cara berpakaiannya orang salafi. Coba lihat. Satu masjid ini misalnya. Dilihat dari kerapiannya, anak-anaknya terurus dan terawat ataukah tidak. Nah, tetangganya atau mungkin saudaranya melihat anakmu itu loh, umbele meler terus. Subhanallah. Tapi itu kan kenyataan yang kita hadapi. Setuju gak? Setuju. Saya yakin setuju. Jangan ingkar. Anakmu itu loh meler terus. Masa ingusnya dilap pakai baju. Jadi corak kekuning-kuningan di bajunya itu bukan karena corak batik dari Solo. Itu adalah corak lokal yang keluar dari kedua lubang hidungnya. Subhanallah. Gitu, kotor. Kesana kemari gak pakai sandal. Kalau di lingkungan pesantren seperti itu memang masih banyak. Kesana kemari gak pakai sandal. Tapi ini kalau kita berbicara di tengah keluarga misalnya. Akhirnya orang akan berkesimpulan. Wow, sing ngaji salafi ternyata kayak kuwel. Oh iya, ora rapi. reget maning. Ini yang menyedihkan. Yang terkena sebagai korban dan akibatnya bukan saya secara pribadi, bukan anak saya secara pribadi, tetapi orang itu akan menilai tempat kita mengaji itu di mana. Tempat kita mengaji. Maka apa barakallahu fikum ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan seperti ini juga kiranya penting untuk dibahas, sangat penting. Dan kita sendiri pun yakin bahwa Islam itu datang dengan membawa misi yang paling terdepan adalah membangun sebuah bangunan yang bernama tauhid, kan begitu? Kita yakin sepakat. Tauhid, akidah adalah sesuatu yang paling terpenting, yang paling utama, mempersembahkan ibadah seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang sedikit pun dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun sedikit pun. Itu misi dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus untuk tiap-tiap umat seorang rasul dengan membawa misi an i'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Wa fi riwayatin an hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini misi utama dari Islam. Benar-benar menyerahkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita tidak boleh salah menilai dan salah menyangka. Karena orang yang bertauhid akan tercermin di dalam akhlak dan perilaku dia sehari-hari. Jangan dipisahkan antara tauhid dan akhlak, akhlak yang mulia. Ini tidak bisa dipisahkan. Dia akan berjalan beriring semacam dua sayap pada seekor burung, tidak bisa dipisahkan. Orang yang betul-betul kuat tingkat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya pun akan baik dan kuat. Itu semua tercermin di dalam teladan kita, baginda yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling bertakwa, paling beriman, paling takut kepada Allah jalla wa ala, yang paling tinggi tingkat tauhidnya. Inni akhsyakum wa atqakum lillah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanun nasi khuluqa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga tidak usah diperdebatkan. Tidak usah diperdebatkan. Kenapa? Titik tekan akhlak itu begitu sangat diberikan. Apakah ini tidak bertentangan dengan tujuan dakwah Islam yang sesungguhnya tauhid? Jangan sampai malah tercetus dan terucap akhlake ora apik, ora apa-apa, sing penting tauhide apik. Kalimat yang menyesatkan seperti itu. Akhlaknya terserah, yang penting kan tauhidnya. Itu sama artinya dia telah memisahkan antara tauhid dan akhlak. Meskipun di sana banyak juga bidang-bidang dan sisi-sisi lain yang perlu kita bahas, namun pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beberapa di antaranya telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya, umat Yahudi dan umat Nasrani, mereka telah mendapatkan kabar di dalam kitab suci mereka, bahwa nanti akan datang zamannya muncul seorang nabi yang akan menutup seluruh nabi dan seluruh rasul. Di dalam kitab Taurat dan Injil juga disebutkan bahwa siapapun yang hidup sezaman dengan nabi tersebut harus beriman dan mengikutinya. Harus beriman dan mengikuti. Dan di dalam kitab Taurat dan Injil juga disebutkan ciri-ciri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan akan ada seorang nabi yang akan datang setelahku memberikan kabar gembira, namanya Ahmad, Muhammad. Kalian harus beriman dan mengikuti dia. Tetapi kan kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui dan mengenali nabi terakhir tersebut? Bagaimana caranya kita mengenali nabi terakhir tersebut? Di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ciri-ciri tersebut semuanya berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. pada saat masyarakat kita atau lebih luas lagi bangsa kita yang dikatakan oleh sekian banyak pengamat dan ahli sedang mengalami krisis moral, krisis kepercayaan, krisis kerohanian, spiritual, dan yang semisalnya, maka sesungguhnya Islam sudah memberikan konsep, konsep yang pasti, konsep yang matang untuk menyembuhkan krisis-krisis tersebut. Mulai dari masalah moral, demikian juga rohani, spiritual, dan semisalnya. Karena pada akhirnya masyarakat kita, lebih umumnya bangsa kita, menurut hati kecil mereka, menilai seseorang itu bukan lagi dari pangkat, kedudukan, jabatan, dan harta benda yang dia punya. Saya katakan menurut hati kecil. Karena mungkin secara lisan berbeda. Setinggi apapun derajatnya, seorang jenderal bahkan bintang 4, atau seorang pemimpin dengan kekuasaan yang melimpah, masyarakat akan menilainya jelek ketika ternyata dalam kehidupan sehari-harinya tidak tercermin akhlak-akhlak yang baik. Tidak tercermin akhlak-akhlak yang baik. Tetapi seorang buruh, buruh kasar, seorang tukang becak, nelayan, petani, yang hidupnya sehari-hari dengan mengandalkan fisik, tenaga, dan otot, dia akan dinilai baik, ramah, ketika ternyata tercermin dari akhlak-akhlaknya yang baik. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imamul Bukhari, rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mausufun fit Taurati bima huwa mausufun fil Quran. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Taurat ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, dan juru pengingat. Wahirzan lil ummiyin, sekaligus perisai dan pelindung bagi kaum ummiyin, yaitu orang-orang Islam. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku sekaligus utusanku. Samaitukal mutawakil, aku namakan dirimu dengan al-mutawakil. Laisa bifadzin wala ghalil, engkau bukanlah orang yang kasar dan kaku. Wala sakhabun fil aswaq, juga bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar, kasar. Wala yajzis sayyi'ata bis sayyi'ah, engkau juga bukanlah orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan maaf, bahkan benar-benar tulus memberikan maaf, tidak ada yang tersisa. Walan yukbawa hatta yuqima bihil millatal auja, dan dia yaitu Muhammad tidak akan meninggal dan wafat sampai dia bisa menegakkan agama yang telah bengkok. Bi an yaqulu la ilaha illallah, sehingga umat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa yaftah ayunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa, dan dia menjadi sebab terbukanya mata-mata yang telah buta, telinga-telinga yang telah tuli bisa mendengar, dan hati yang telah tertutup pun terbuka. Ini ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab At-Taurat. Berdasarkan penjelasan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Buyu, kita bisa melihat banyak sekali ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mencerminkan akhlak Nabi terakhir tersebut di dalam kesehariannya. Di dalam kesehariannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukanlah orang yang kaku dan kasar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang tertib, teratur, sehingga digambarkan bukan seperti orang yang teriak-teriak di pasar. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Buyu karena kaitannya dengan akhlak orang yang berjual beli dan berdagang di pasar. Di pusat-pusat perdagangan biasa orang kan berteriak, "Murah, murah, murah." Kan begitu. "Diskon, diskon. Sayang anak, sayang anak." Yang di sana juga, "Sayang istri, sayang istri." Kan perdebatan, "Ini sudah murah, Pak." "Walah, masa 10.000, 2.000 lah." Misalnya, pedagangnya bilang, "Menghina Bapak ya. Masa 10.000 ditawar 2.000. Pembelinya juga bilang, "Ya kalau gak mau ya sudah saya tinggal. Es kanan uang. Pergi sana." ETAN. Jangan diucapkan. Tapi kan seperti itu sering kita dengar di pasar. ETAN. Barang kayak ini tawar 2.000. Misalnya kan gitu. 2.000. Ini kan sering seperti itu. Orang mengucapkan kata-kata yang kotor. Memaki. Begitu. Berbohong. Berdusta. Bagi para pelaku pasar tentu tidak asing dengan hal-hal seperti ini. "Rugi Pak, Pak." "Rugi gimana? Sudah untung 100% masih bilang rugi." "Eh, serapa pula, bakbuk, impas." kan gitu. Emphasis kembali modal, padahal dia dapat masih dapat untung dan seterusnya. Tetapi disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh dari sifat dan ciri-ciri seperti itu. Di situ wala yajzi sayyi'ata bisayyi'ah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu di dalam kitab Taurat sudah diberikan ciri dan sifat. Orangnya itu tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun di dalam hukum Islam kesempatan itu dibuka. Kesempatan membalas atas perbuatan orang lain kepada kita itu dibuka, asal tidak berlebihan, asal tidak terjatuh dalam kesalahan lain, yaitu berbuat zalim, melanggar hak yang lain. Tetapi kalau kalian disakiti, maka kita bisa menolak. Namun pada prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih jalan yang terbaik, yaitu wala yajzi sayyi'ata bisayyi'ah. Bukannya membalas keburukan dengan keburukan, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam membalas keburukan dan kejahatan itu dengan memberikan maaf. Tidak mudah menjadi orang yang memiliki jiwa besar. Sulit, 1 banding 1000, 1 banding 5000, atau bahkan mungkin seumur hidup kita belum pernah menemukan orang seperti itu, yang sama sekali tidak pernah berusaha membalas keburukan dengan keburukan. Barangkali seumur hidup kita belum pernah kita melihat orang yang selalu memberikan maaf. Tetapi kalau yang seperti ini banyak di zaman salaf kita, dari zaman sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kalangan tabiin dan seterusnya. Tapi kita mungkin sudah berapa kali kita berusaha membalas keburukan dengan keburukan. Barangkali mungkin kita juga pernah membalas keburukan dengan sesuatu yang jauh lebih buruk lagi. Barangkali kita adalah orang yang paling sulit untuk memaafkan, melupakan catatan-catatan hitam dari orang yang paling dekat dengan kita. Termasuk sesuatu yang sangat menggelikan, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sesuatu yang sangat menggelikan, termasuk kelucuan dunia. Kan di sana kan biasa ada keajaiban dunia. Kita juga mengenal istilah kelucuan dunia. Iya, tapi apakah 7 kelucuan dunia seperti 7 keajaiban dunia? Atau 9? Wallahu a'lam. Perlu penelitian lebih lanjut. Data yang kami punya belum lengkap. Tetapi salah satu bentuk kelucuan dunia, ketika kita hidup berinteraksi, katakan suami dan istri, nah, adik dan kakak, orang tua dan anak, tetangga dan tetangga, segala macam bentuk interaksi, atasan dan bawahan dan seterusnya. Sesuatu yang lucu itu begini, kesalahan yang dilakukan oleh orang, yang kemudian sudah kita maafkan, tetapi kemudian ternyata terungkit kembali. Ini lucu. Saya berikan gambaran, seorang suami dan istri. Seorang suami dan istri. Istrinya sekali berbuat salah. Akhirnya istrinya dengan lapang dada meminta maaf, mohon maaf mas. Ya wis lah, ora apa-apa. Tak, ngei ngapura wis. Wis. Ternyata dalam kesempatan yang lain, istrinya berbuat salah lagi. Mas, jalo ngapura temen nge. Iyalah wis, ora apa-apa. Jenengi menungsa ya. Gitu. Aku jadi bojomu ya kayak gue. Kadang-kadang juga banyak salah. Kan gitu. Terulang lagi ketiga. Minta maaf lagi. Terus begitu. Tapi ternyata suatu saat, ketika istrinya melakukan kesalahan lagi, terucap lagi, kamu itu dari dulu begini saya sudah maafkan. Begini saya sudah maafkan. Ini termasuk akhlak yang tidak baik. Apa gunanya maaf yang kita berikan? Apa manfaatnya kata-kata ngapura? Sing wis diwenehna karo bojone. Sudah apa manfaatnya? Padahal maaf itu kan menghapus. Fungsi memberikan maaf itu adalah menghapus kesalahan. Kalau sudah kesalahan itu kita berikan maaf, ini sudah terhapus. Tidak perlu kita ikut-ikut lagi. Pernah mengalami seperti itu? Sering. Ini sebuah kejujuran yang berharga siang ini. Perlu dibuat sebuah buku ini. Kejujuran seorang laki-laki. Moga silakan dilanjut, ditulis nanti. Kalau sudah selesai bisa saya koreksi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat beliau tercantum di dalam kitab Taurat seperti itu. Wala yajzi sayyi'ata bisayyi'ah. Beliau itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam itu pemaaf. Betul-betul memberikan maaf. Berapa banyak orang yang berbuat salah kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang kemudian diberikan maaf. Diberikan maaf. Sementara para sahabatnya geram. Para sahabatnya tidak rela melihat orang itu begini dan begitu. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan maaf. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu yang tercatat di dalam kitab Taurat. Ternyata di dalam kitab Injil pun demikian. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari Abdullah bin Salam dan Ka'ab Al-Ahbar, para pendeta-pendeta yang akhirnya masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah bin Salam, salah seorang tokoh pendeta. Kata mereka, wa kadzalika na'tuhu fil Injil. Demikian jugalah ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Injil, di dalam kitab Al-Injil. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam Al-Quranil Karim, maka tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Aisyah ditanya oleh sebagian sahabat, sebagian tabi'in, seperti apakah akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Aisyah bertanya, "Ataqra'ul Quran?" Apakah kamu bisa dan mampu membaca Al-Quran? Dia menjawab, bisa. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketahuilah bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas ala harfu jar. Menunjukkan isti'la, betul-betul ada di atas, berada di atas akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhlak beliau benar-benar tercermin di dalam kesehariannya. Betul-betul dicintai, disayangi. Nah, betul-betul Nabi alaihi salatu wasallam itu dirindukan. Betapa indahnya apabila kita menjadi orang yang selalu dirindukan. Dirindukan dengan kebaikannya. Nah, dirindukan dengan suasana-suasana yang bisa menyegarkan. Dirindukan. Di mana-mana ditanyakan. Wah lama gak kesini. Waduh. Sudah sekian lama kita gak ketemu. Padahal baru pekan kemarin bertemu.